Lajeng Resinwada, kawuhipun Arjuna sarang para pawongan mulih ka Pringgandani. Atu kalintang sasumpingna ka Pringgandani parantos sami riungmung pulung sadayana nunggu sawan waktu. Sanes bae ti dinten ka dinten dugi ka mangsana minggu ka minggu. Nunggu cunukna anu usaha Sang Arjuna. Auladala. Para putu. Ye Eyang tungkap Sang Arjuna. Yayi Brata. Kula nun kula. Yayi weh Purara. Kenapa? Ieu si Jenet wis teka. Gusti Arjuna sumping. Sumping kairing ku Eyang Ulun Resinada. Coba keing tu geningan tuang ramah paman sumping kasih. Iya, Eyang. Terima kasih. Aturan pangkon Eyang ditampi geus. Nyarengan Ki Arjuna kaya nyanak. Ki Arjuna teh pusaka anu dilelehkeun ku Eyang. Aduh, nu manis. Ada tua sesamia ingkang padat data data ingkang semahong amarcana maya dateng pangkon eyang. Nyai Ratu ditampi gelis. Lama paman katulang. Aduh kayung yun ya murang kali. Sawara tahun yuswana? 3 tahun setengah. Ya. Bima. Bagia. Kresna. Pangkon eyang semahong amarcana maya kaula Kresna ti jenggala manik. 2 minggu kaula ngantos. Haji. Apunten awen kasuhun. Karasan tepang sareng eyang dina salebeting kaula sangsara milari pakarang. Apruk-aprukan kulan ka gunung 3 2 wangsulan. Barisakan tenan milari anu ica di Gunung Salak. Nya. Genep siswa anu mendaki gunung pecinta alam tanu mawi dina rasan kieu kedah atos-atos model abdi mah berpengalaman aya ka gunung teh lebet ka leuweung remet mah ulah lawara komo aya leuweung sejarahan sejarah karuhun Sunda kapungkur nya kudu aya nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyucruk galur mapai sajarah pan kitu. Mimpit amit ngalamenta. Nya sanuk-sanuk ranu kurung, ai ranu kurung naon. Ngajojol ka Bojong Laja teh pupung. Arjuna. Penak sareng eyang. Eyang nampi tugas ti Yang Otipati, geus san masrahkeun pakarang kontra. Atunaha salah sok. Hai masrahkeun teh ka Aradea anu keur tapa lantaran alesan sarupa jeung Ki Janaka. Aduh. Dewa Kabaraman. Kabaraman Eyang teh cu. Bodoh. Ya, geus kimimah mah kitu sok nyokot kanyataan wae. Bari ngagereneng bodoh. Ya. Mode anu diiket bodoh. Sia belegung. Aduh. Cepot kulen itu sia togli nya sia teh jempepot lajeng weh kue yang dipangihan Arjuna karesan aya di leuweung pok di balakakeun kitu Arjuna ngabelesat 3 kilat ngarebut eta pakarang. Temahna oku begalan pati jeung Aradea sile beubeut sile banting celamut kana pakarang ditongtak ku Arjuna ditongtak di ku Aradea pabedol-bedol anu temahna konta lesoh kana pakarang ari eusina dibawa lompat ku Aradea sarangkana ku Arjuna. Tapi sanajan ukur sarangkan anu dibantun muga-muga aya guna jeung mangpaat. Jara saksian ku saraya para putu urang palakiahan muga najan kadar warangkana cing aya guna. Ieu tari ari-ari tiasa katutup. Anu kasep ladeng jabang tutuka. Tegesna nuju dipriyogikeun ku dewa. Upama ieu murang kalih tiasa katutup maka ditamu. Di bon kasawarga pikeun ngareng seukeun karaman anu pas. Karaman naon Eyang? Karaman naon? Kieu kaset jajar carita. Nah. Sawarga teh kadatangan ku utusan patih ti nagara ieu geus. Ngaranna Prabu Naga Persona ngutus patihna deuk ngalamar Widadari Dewi Supraba. Ya. Sedengkeun tutur galur Widadari teu sah atawa teu aya dina sejarahna kudu kawin ka bangsa buta. Iwah teka bangsa manusia. Manusia oge anu parantos kasebat biksu-biksu. Oh, iya. Leres pangandika kapinu. Ura kapinu gawe. Patihna disapu ku Batara Bayu ku angin. Atunaha kuruduk terdatang raja na. Batara tekuat, dewa tekuat, sangyang tekuat. Marakata ancur di amuk. Ayeuna teh masih keneh karalang kurilingkeun aku kahimengan dewa. Bisa warga. Bisa warga. Ari numutkeun paningali yang otipati dina pancatiga. Dina kaca Trenggana pi patieunana naga persona Iwati. Kumurang kalih anu yuswana 6 taun satuhu. Nyata putra hideup pisan dari upami murang kalih tiasa katetep eyang deuk ditamu. Dewa tanggung jawab ramutna salamar getihna satetes wanita tengkuhan. Sarta ieu murang kalih bakal jadi satria pilih taning tur salamet bisa mulang ti sawarga mawa jasa. Tur tabah kameunang panghargaan dewa. Kasakitu cuy. Bisa. Aset? Bisa. Dedeh teuing anaking cageur ku cageurna katek-tek ku katek-tekna piraku tega umurna geus 3 taun satengah. Ieu uga geulis, uga. Dengge. Kaset? Bisa. Si cabang tutuka dibawa pikeun ngaresekeun karaman di surga. Tapi upama anak aing silahka komo pae. Ulah samat kari ayat. Sawarga di amuk koi. Tanggung jawab dewa. Coba minta langsung ditek-tek ku dewa. Nyangakeun ka pangkon eyang. Cobi eyang. Kresna kaula pangkon. Bantu ku tanaga batin. Kakang Semar, iya nun, bantos kunoa. Oh mangga, mangga, yang babacaannya. Oh, mau nyunatan teh aja. Hih, nektek ari-ari, ari naon, ari-ari, ari kitu. Hih, si kunyuk. Iya. Cik, yang ninggal mana cu? Iya teh taha ibu. Ya teh tuang eyang ti sawarga utusan kersa otipati Raden. Pangresa eyang duta ti kahyangan. Alim bade dikumaha ngartinya budak eta. Nggih, nya hayang singa Depok teteh. Nyap kari. Lajeng murang kalih jiga teu aya kakeung anu tangtu ngeuleuneu bari Suraseuri. Aya kaanehan anu pasti barang warangka. Bakal ditugalkeun kana tari-ari-ari bari tetuna mantra para dewa. Aneh tapi nyata. Warangka jiga aya persanian dina udelna Sang Jabang Bayi. Kasedot kalebet udel ngalelep sapisa. Ngalelep na bujal sareng-sareng luncat na warangkah konta ames kana udel na Raden Jabang Tutuka. Tapi ajaib ieu murang kalih jiga teh sakara-kara malahan jiga kaayaan sembada katingana. Ulu. Sobat, nah abad gitu ayang, aku mau nam. Awas ya, pakarang daun ya. Kek, kasep, kresna. Iya, eyang, pangapunten eyang. Cing, kresna. Gelis, mau aku mau nam raka Batara, warangka kat sepot kalabet, ayaku ayah nate ayah tari hari-hari na warangka na ngiring kat sepot. Tobat Gusti kacepot. Menyang. Eh siat ya yang kumah kain teh. Kain teh beh modar beh kumah si teh. Menyang. Menyang. Menyang. Jep jang. Aneh liat kejadian dia. Nyai. Raka Batara. Wanaun-naun. Kresna. Nyumutkan dina paning agama lopian memang. Ia temua ayah naun-naun. Akang tanggung jawab malahan bakal namih kekuatan. Ia murang kali teh ayah totone. Tiayin bakal jadi hiji wawadah masyarakat. Pemerintah. Bakal jadi satria pembela negara jeung masyarakat. Atur nuhun atuh pamit kitu mah Eyang. Aturina waktos ayeuna pancen pangrasa Eyang. Bade namut ieu murang kali. Cing yakin. Ieu bakal janten cukang lantaran samulihna jabang bayi ieu teh bakal kengeng panghargaan dewa. Dina sejarah mana teu acan aya sarta moal aya Iwah ti Raden Jabang Tutukan. Nih. Sangakeun geulis diserengan ku kayakinan. Nyatu tewa gelan anakan tu naros pun anak nabe Raden tagening kitu. Ayo ngiring ka aki cuyu ka Eyang yu. Dek dicana ka mana? Ulang. Duh. Ulang cenah. Naon ulang teh euy? Ulang taun. Hidup teh bakal digelutkeun sareng buta jahat di surga loka. Ibu bade ngiling hayang gelut ka ulah jeung buta jahat. Nyaho aka buta jahat. Heuh hilu jahat meureun. Jahat mun sareng urang. Eudeuk milu ka ulah eudeuk milu ngiling. Nya ikut ongkoh. Nya. Abdi tiasa ngiring ka itu. Ah, tek-tek. Tapi ulah deuk asup ka sareng tempo di luar. Nyuhunkeun disaksain we ku Kresna sareng ku Arjuna. Yayi. Wa ulah. Mangga urang nyaksian cing yakin kana kabinekasan para dewata. Dibantun ku aya. Beral anak king cing salamet sumuga-muga cing jadi jalan kabagjaan keur hideup. Paeh anak aing. Bujeng hingga kapai, rusak, hancur sawarga ku aing. Hag, hag, hag, hag, dibawa. Sumpina ka sawarga loga dihaturkeun heula ka Hyang Jagatnata. Abis Otipati murang kalih kedah disimpen di lawang serapa tangkep geusan nangkang naga persona anu nuju langlang lingling di Bale Marakadar. Bari ngarusak bangunan-bangunan murang maring margi linglung sababaraha dinten aya di kahyangan. Kebat kalabat tetiasa, keluar tetiasa, jiga belut asup kana bubu. Sanajan bari dewa kawalahan tetep ngesna memang ayah. Aul adala, para baradurandaka. Saksian, skusararea, urang tuna di lawang. Tuh tinggali kasep. Mana si naga pula cona? Tuh gening keur ngamuk tinggali benteng-benteng di dungkar. Pulang ajal buta ngamuk ngalusak wangunan. Benteng di dungkalan gelo. Ta eta naga percona teh. Wani kayaknya. Wani gelut jeung ngulang jeung ditinyu. Tujuh lona. Sok geruan. Hei. Dewa gelo siamikeun kahimangan kaing. Hadia. Hadia. Sok singa depan. Naga pelecona ulang gelut jeung aing hayang nyaho siak ulang ajar. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sajona. Ya lo dewa ngadonuna wawalak isi kurang ajar. Ya. Taeta pilawanan maneh naga percona. Hah? Pilawanan maneh bisa mahan budak top widadari. Ah, linglung siak. Budak-budak kuun karek nengtet iwung. Dewa geus teu kuat sangiang paburantak. Haling siah lu. Wawalak. Maneh ngalah naga palajona abah naga palajona abah. Lucu pisan ieu budak make nyebut abah mun teu kai. Geus apa kana basa cak budak. Ngaran abah teh naga persona. Ulang mana? Di negara Giling Wesi. Ulang gelut yang ulang ayangnya. Aing mah moal ele gelut. Alah. Oh oh oh oh oh. Ah, ah. Kayung yun ieu budak sia lamun lain lamun teu kadeuleuh sok nanuna ieu dewa dibawa ku aing dikukut. Kasep ieu budak teh bangbang awak. Haling jalu besi kairik aing keur ngamuk di sawarga. Aing mah moal dititah ku si Aki Dewa gelut. Jeung saha? Jeung maneh abah. Hehehehe. Ah, wih, wanian budak. Cicingjang, cicingjang, cicingjang. Ulah ka asup ka jero pot. Amo asung di dieu wae na benteng. Nonton abi. Hali nyinggah. Moal aing mah moal nyinggah yang gelut. Ae ae wawalak sia. Daek dibawa ka nagara Giling Wesi. Najis aing mah mun dibawa ku buta jahat kelo. Cigoleng patut. Goreng patut kasep kitu wawalak. Nya ah lucu ieu budak tibatan amek aing kada deudeuh sia dibawa ku aing ka nagara dikukut ku aing di ditu. Daek di paraban kasir. Jelas dah. Munggel tubuh kian makasih. Yap kadie pangku ku abah yap. Mung siamu. Ih, yap kadie sok. Sok, sok dilahun geura urang niling-ning mang abah deuk ngaragu ditemangkeun geura sok. Mung ditemang sieun sia kuku palalanang. Hah? Eta kuku muni palalanang. Mun sira urang mah pararanyang imah palal pala nanang, ai naon? Naon sih na? Pala nanang. Siap kah dia sok. Mung siap mung alim. Kadi ya? Mung alim. Eh siap. Nah, coba nang dipikannya. Lecotkan siap pulang aja, lecotkan siap. Ulu nonyokan lo itu ulu. Mengniling-ning-meng di ayun ku leungeut. Niling-ning-meng Raden Jabang Tutuh kaditimang kunaga persona malah jiga nu resep pisan dugi ka diangkleung-angkleung sakapeung di jebian kalayan di prototan sot sadibureuleung-bureuleung. Raden Jabang Tutuh ka ngagaramang pananganana panonuh kenca naga persona dicolok sapisan ngebletuk bitu sapisan panonuh kenca mengnini. Oh, siap anon aing bitu sabeula. Anak-anak kan yeo siap. Lecokeun sia. Wah. Aduh. Kudu kitu sia. siang. Oh, pasti boten kena dipungkir kadar teu tiasa disinar jabang tutuka di gorogot mastakana ancur sapisan mastakana. Saparantos di gorogot jabang tutuka dibalangkeun ku naga persona. Dewa gero siah. Mawa budak jahat mata aing bitu sabeulah top siata ancur huluna. Cabang tutuka kesamut kura sinerada disangahkan kau tipati. Wah Haji kakang resinerada katempuhan cilaka. Cilaka ancaman Bima kumaha? Kagede-gede murang kalih maot. Tatu dewa ancur Bima bakal ngamuk ka surga. Kumaha parantos kieu? Kerahkeun sadaya para dewata 4444. Kaula bade hubungan ka alang-alang kumitir ka pangresa ulun. Gemleng ieu budak warugana dina citakan. Di Nutsi Balagadaba tingkat ka panghanapna kawasan dari muka leres campuran ku besi persani emas inten berlian gagala wajah timah ku barang-barang tias kalian kaula dek hubungan ka pangresa ulun supaya rohna ditahan yakin panawa mah kena lara ora kena pati moal paeh di rogahala batur. Oh kitu kapino gemleng bae parentahkeun ka saraya dewa panjingan ku kakuatan. Dina waktu sajam atau dua jam jahit tina gemelengan. Awan nengit datang soneka. Raden Jabang Tutuka dilebetkan kana citakan lajeng disimpen dina dasarna rak Nutsi Balagadaba. Di campuran besi persani emas inten berlian gagala wajah timah sareng parungu anu tarik. Hei para dewa sacekle sakabeh para kakak sakabeh alat barang teas besi persani emas inten berlian gagala wajah timah. Sewang-sewang campuran kana citakan godogan. Opinus.